إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati. Sampai kita pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fi hadza ibtalu qawli man za'ama anna an-nahya 'anil salati fiha li ajli an-najasah. Fa hadza ab'adu shay'in 'an maqsad ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa batilun min 'iddati wujuh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ini menunjukkan batilnya ucapan orang yang menganggap bahwa larangan sholat di kuburan adalah karena najis. Ini merupakan ab'adu syai'in an maqsadir rasul. Ini merupakan sejauh-jauh perkara dari tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa batil, maka ini adalah kebatilan min iddati wujuh, karena beberapa sisi. Khawani fidin a'azakumullah, masih ingat apa yang sedang dibahas? Yang sedang dibahas adalah masalah salat di kuburan. Rasulullah SAW menyatakan la tusallu ala al-qubur, atau dalam riwayat la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu alaiha. Tidak boleh salat yang ada rukuknya, yang ada sujudnya di kuburan. Dilarang dan hukumnya haram. Salat yang memiliki ruku dan sujud berarti bukan salat jenazah. Kalau salat jenazah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di kuburan. Tetapi salat yang ada rukunya dan sujudnya tidak diperintahkan untuk dikerjakan di kuburan. Hukumnya haram. Bahkan dikatakan al-ardu kulluha masjid, semua bumi ini adalah tempat sujud kecuali tiga perkara. Apa saja? Kuburan, hammam, jayid, tempat mendakamnya unta, ma'atin, al-ibil. Qanibin a'azakumullah, tiga perkara ini yang dikatakan oleh Nabi dengan kekecualian. Semua bumi ini boleh dipakai untuk sujud, artinya boleh dipakai untuk salat, kecuali tiga tempat. Al-maqbarah, kuburan, al-hammam, WC, dan yang ketiga adalah ma'atin al-ibil, yaitu tempat mendekamnya unta, karena itu adalah tempat syaitan. Khamilin a'azakumullah, sekarang perkaranya, apakah dilarang salat di kuburan itu karena dikhawatirkan najis? Khamilin a'azakumullah, tiga perkara tadi alasannya berbeda-beda. Kenapa enggak boleh salat di hammam, di kamar mandi? Karena itu tempat najis. Baik. Sekarang yang kedua, kenapa tidak boleh salat di ma'atinil ibil, di tempat-tempat mendekamnya unta atau kandang unta? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, karena itu tempat syaitan. Baik, sekarang yang ketiga, kenapa tidak boleh salat di kuburan? Sebagian berkata, enggak boleh sholat di kuburan karena dikhawatirkan najis. Najis dari mana? Karena orang yang dikubur itu akan hancur dan serpihan-serpihannya jadi seperti tanah bercampur dengan tanah, maka bisa jadi tanah kuburan itu tanah yang bercampur dengan jasad-jasad manusia, serpihan-serpihan bangkai manusia yang itu adalah najis katanya. Sehingga tidak bolehnya karena najis. Kalau dikasih hamparan di atasnya, dikasih permadani, atau dibangun di atasnya marmer, kemudian sholat di atas marmer tersebut, tidak apa-apa. Maka ternyata pendapat ini adalah pendapat yang keliru. Salah besar. Kata Ibnu Qayyim, apa yang kita sampaikan dari hadis-hadis ini? Bagaimana para sahabat memperingatkan al-kubur, al-kubur. Itu kuburan, itu kuburan. Jangan sholat di situ. Dalam keadaan tidak bertanya kena najis atau tidak kena najis. Dan tidak bertanya apakah pakai hamparan atau tidak pakai hamparan. Ini menunjukkan bahwa pendapat mereka yang menyatakan tidak boleh sholat di kuburan karena najis, ini pendapat yang salah, pendapat yang keliru. Yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim batil. Dari beberapa sisi. Beberapa alasan yang menunjukkan batilnya pendapat ini. Minha yang pertama diantaranya. Annal ahadith kullaha laisa fiha farqun bainal maqbarah al-hadithah wal manbushah. Alasan pertama, bahwa hadis-hadis seluruhnya yang berbicara tentang larangan untuk sholat di atas kuburan tidak membedakan antara kuburan yang jadid dan kuburan yang manbushah. Kuburan jadid, al-hadithah artinya jadidah. Al-hadithah maknanya kuburan baru. Kalau baru dikuburkan, jasadnya belum rusak. Berarti tanahnya masih belum bercampur dengan jasad dan lendir-lendirnya jasad manusia. Adapun manbushah adalah yang sudah terbongkar, yang sudah hancur. Di dalam hadis-hadis yang kita baca kemarin, tidak dibedakan antara kuburan baru ataupun kuburan lama. Apakah kuburan yang tidak terbongkar ataupun kuburan yang terbongkar? Apakah kuburan yang sudah tercampur dengan serpihan-serpihan jasad ataupun yang belum bercampur? Tidak dibedakan oleh Nabi. Rasulullah hanya menyatakan jangan kamu sholat di kuburan. Titik. Kama yaqulu al-mu'alliluna bin najasah. Berarti tidak seperti apa yang dikatakan oleh para mu'allilun. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh para orang-orang yang mu'allil yang beralasan dengan najis. Semua orang yang menyatakan alasan dilarangnya salat di kuburan karena najis, biasanya berkata, kan bisa jadi terbongkar, kemudian jasadnya serpihan-serpihan mayit tadi akan tercampur dengan tanah, maka kita salat di atas najis, maka haram. Kalau begitu, yang belum terbongkar dan belum hancur jasadnya, berarti boleh. Ini kata mereka para mu'allilun tadi. Tetapi Nabi SAW dalam hadis-hadisnya tidak membedakan antara yang terbongkar ataupun yang tidak terbongkar kuburannya. Tidak membedakan antara yang sudah hancur ataupun yang belum hancur. Semuanya dilarang. Alasan kedua. Annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la'ana al-yahuda wa an-nasara ala ittikhadhi quburi anbiya'ihim masajid. Alasan kedua. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaknat Yahudi dan Nasrani. Ala ittikhadhi quburi anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid-masjid. Wa ma'lumun qat'an anna hadha laysa li adlin najasah. Dan sudah sangat maklum qat'an, sangat tegas diketahui bahwa itu bukan karena najis. Perhatikan alasan kedua. Bahwasanya Rasulullah SAW melaknat Yahudi, melaknat Nasrani, karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dibangun masjid. Dibangun tempat ibadah. Tentunya sampai dilaknat oleh Rasulullah SAW bukan karena najis. Kalau karena najis, tentunya dengan dibangun masjid sudah aman dari najis. Fa'inna dhalika la yakhtassu biquburil anbiya. Juga karena kalau alasannya najis, tidak hanya berkait dengan kuburan para nabi. Bahkan sebaliknya, kuburan para nabi justru tidak hancur. Justru jasad para anbiya tidak hancur utuh. Iya kan? Sedangkan dalam hadis yang kemarin, hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan la'anallahu al-yahud. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. La'anallahu yahud, semoga Allah melaknat Yahudi karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Baik, apa alasannya kau dilaknat mereka? Kenapa dilaknat mereka? Karena mereka salat di atas kuburan nabi-nabi mereka. Baik, apakah alasannya karena najis? Ya hadza. Kalau alasannya karena najis, berarti kalian menganggap jasad para nabi najis. Dan kalian menganggap jasad para nabi hancur berkeping-keping, menjadi serpihan-serpihan yang bercampur dengan tanah, kemudian kalau kamu salat di sini jadi najis. Wallahi enggak ada yang berkata seperti itu seorang pun dari para ulama. Enggak ada seorang pun dari para ulama yang menyatakan jasad para anbiya hancur, enggak ada. Semuanya sepakat dengan hadis yang sahih bahwa jasad para nabi tidak dimakan tanah, utuh. Berarti dilaknatnya Yahudi yang menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid, sebagai tempat sholat. Apakah karena najis? Jelas bukan. Bukan karena najis. Karena jasad para anbiya utuh, tidak hancur. Dan tidak najis. Qul inna a'udzubikumullah li'anna qubural anbiya min athharil buqa'. Karena kuburan para anbiya merupakan athharul buqa', sesuci-suci tempat. Athhar yang paling tahir. Wa laisa lin-najasati 'alayha tariqun al-battah. Dan tidak mungkin ada jalan najis. Tidak mungkin ada sebab yang menyebabkan najis di kuburan-kuburan para nabi. Laisa lin-najasati tariqun. Laisa lin-najasati 'alayha tariq al-battah. Al-battah ini sama sekali. Tidak mungkin ada penyebab najis di kuburan nabi sama sekali. Fa inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadahum, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi. Allah telah mengharamkan tanah untuk memakan jasad-jasad para anbiya. Fa hum fi quburihim tariyun, maka mereka jasad-jasad para nabi di kuburan-kuburan mereka dalam keadaan masih segar bugar, tidak hancur, tidak rusak karena tanah, tidak hancur karena berbagai macam hasyarat, tidak. Ini alasan kedua. Baru Rasulullah SAW melaknat Yahudi karena salat di kuburan para nabi. Jelas bukan karena najis. Baik, yang ketiga. Alasan ketiga, annahu naha anil salati ilaiha. Alasan ketiga, Rasulullah SAW melarang sholat untuk menghadap kuburan. Melarang sholat untuk menghadap kuburan. Taib, kalau sholat di perkuburan, kira-kira menghadapnya kemana? Mesti menghadap kuburan. Iya kan? Karena perkuburan, kamu sholat menghadap kemana saja, kiblatnya ke arah mana saja, tetap itu kuburan. Kuburan yang ini di belakang kamu, kuburan yang itu di depan kamu. Ini juga jelas larangan untuk sholat di perkuburan, haram hukumnya, walaupun sholatnya untuk Allah, walaupun sholatnya menghadap kiblat, tetapi karena di perkuburan maka jelas di hadapannya ada kuburan, itu mesti. Wa minha, yang keempat, annahu akhbara anna al-ardha kullaha masjid illa al-maqbara wal hammam, bahwa Nabi SAW telah menyatakan bahwa seluruh bumi ini adalah tempat sujud kecuali kuburan dan kamar mandi. Walau kana dzalika li ajli najasah lakana dzakar al-husyush wal majazir wa nahwiha aula min dzikril qubur. Kalau saja urusannya karena najasah, Nabi enggak mengatakan hanya dua. Tidak hanya menyatakan kuburan dan hammam. Niscaya Nabi akan menyebutkan yang lebih jelas di sana banyak najis. Yaitu al-husyush wal majazir, tempat pembuangan sampah-sampah dari penyembelihan. Darah-darah di sana. Najis di sana, berbagai macam najis dibuang, wa nahwiha. Tentunya tempat tersebut aula min dzikril qubur, lebih wajar, lebih pantas untuk disebut daripada kuburan. kuburan tidak terlihat langsung mana najis. Yang terlihat hanya tanah. Hanya tanah dan tanah. Walaupun jasad, kalau sudah jadi tanah, hukumnya hukum tanah. Tetapi yang jelas, di berbagai macam jagal-jagal, penyembelihan-penyembelihan, di sana banyak sampah-sampah yang berupa bangkai-bangkai. Karena maqti'a minal bahimah, apa yang terpotong dari daging, kemudian dia jadi sampah, najis, dia akan jadi najis. Atau maqti'a minal bahimati wahiyah hayyun fahuwa mayyit. Apa yang terpotong dari seekor hewan dalam keadaan dia masih hidup, maka potongannya adalah potongan najis. Juga daman masfuhan, darah yang memancar, juga najis. Dan berbagai macam tempat-tempat najis lainnya yang sangat mungkin lebih banyak. Jangan sholat di tempat pemotongan babi misalnya. Wajar toh? Jelas itu tempat najis. Tapi kuburan, masa karena najis? Tidak ma'ruf kalau itu tempat najis. Tidak masyhur kalau kuburan itu tempat najis. Iya kan? Yang masyhur itu tempat isinya tanah. Tidak ada di sana kotoran-kotoran atau najis-najis. Tidak ada. Enam. Alasan keenam. Anna mawdi'a masjidihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana maqbaratan lil musyrikin. Fanabasha quburahum wa sawwaha wattakhadahu masjidan. Wa lam yunqal dhalika turab. Alasan keenam yang menunjukkan bahwa dilarangnya salat di kuburan bukan karena najis adalah tempat masjid Nabi sendiri alaihi salatu wassalam kana maqbaratan, tadinya adalah kuburan. Kuburannya musyrikin lagi, bukan kuburannya muslimin. Kuburannya musyrikin. Fanabasha quburahum wa sawwaha wattakhadahu masjidan. Maka dibongkar kuburan tersebut, kemudian diratakan dan kemudian dijadikan sebagai masjid oleh Rasulullah SAW. Bagaimana nabasnya? Kata para ulama, nabsyul qubur, membongkar kuburan adalah dengan memindahkan sisa tulang belulangnya saja. Jadi ketika dibangkit, apa dikubur, dibongkar kuburannya, yang tersisa apa? Ada kepala-kepala, ada tulang belulang dan sebagainya, diambil semua tulang-tulang itu, dipindahkan ke tempat lain. Kemudian diratakan tanahnya, dijadikan sebagai masjid, tempat sholat. Dan ingat, tempat sholatnya Rasulullah, masjidnya Rasulullah tidak dikasih tehel. Tetap tanah. Apa maknanya? Maknanya bahwa jasad si musyrikin tadi yang sudah hancur di situ, sudah menjadi tanah, tanahnya tidak dirubah. Tanahnya tidak diganti. Tanahnya tidak kemudian dibuang. Tidak. Sudah hukumnya hukum tanah, bahkan dijadikan masjid untuk sholat. Alaysa kadzalik? Walam yunqal dzalika turab, tidak dipindahkan tanahnya oleh Nabi. Bal sawwal arda wa mahadaha, bahkan tanah itu diratakan oleh Nabi, dirapikan dan kemudian dipakai untuk sholat. Wa shalla fihi, dan beliau sholat padanya. Apa maknanya? Maknanya kalau sudah jadi tanah, ya hukumnya hukum tanah. Tidak najis. Kalau sudah jadi tanah, hukumnya hukum tanah. Maka kamu lihat di kuburan, sudah berjuta orang dikubur di situ, diganti orang lain, dikubur lagi. Diganti orang lain, dikubur lagi. Kemudian digali lagi. Bagaimana digalinya? Ya tentunya tanahnya dikeluarkan sejauh 2 meter. Mungkin lebih dari 2 meter. Digali, tanahnya dikeluarkan. Mungkin atau tidak mungkin bahwa tanah yang tadinya itu adalah jasad manusia yang sudah jadi tanah terbongkar keluar. Mungkin atau tidak mungkin? Sangat amat sungguh-sungguh mungkin. Ya sangat mungkin. Ya ini sudah hancur jadi tanah, hukumnya hukum tanah. Dikeluarkan lagi tanahnya itu, kemudian dikubur. Jasad baru, kubur. Nanti si penjaga kuburan tahu. Ketika datang jenazah lagi, sebentar, bagian sana. Itu sudah sekian tahun. Yakin sudah hancur di sana. Digali, sudah jadi tanah. Dikubur lagi kuburan baru. Maka tanah itu berputar. Kalau tanahnya berputar, mungkin apa enggak mungkin bahwa tanah yang di atas itu sudah tercampur antara tanah yang memang tanah dan tanah yang tadinya adalah dari daging-daging manusia kemudian berubah jadi tanah. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Tetapi hukumnya hukum tanah. Apakah itu dari bangkai manusia ataupun bangkai hewan ataupun bangkai binatang-binatang yang najis, kalau sudah jadi tanah, hukumnya hukum tanah. Yang kamu lihat dari ujung ke ujung di perkuburan, ya tanah. Rasulullah SAW ketika membongkar kuburan musyrikin, karena di daerah itu akan dibangun masjid, dibongkar hanya dipindah sisa tulang belulangnya saja. Adapun yang sudah jadi tanah, tidak dipindahkan. Dan kemudian bahkan diratakan. Setelah diratakan, dicampur rata, kemudian dijadikan tempat sholat. Yaqun ibn a'azukumullah, berarti kalau alasannya najis, kita katakan tanah kuburan enggak najis. Siapa yang bilang najis? Nabi sholat di atas bekas kuburan yang tulangnya dipindah-pindahkan. Tetapi kalau di situ masih ada kuburan, masih belum dipindahkan tulang belulangnya, masih statusnya status kuburan, jelas ada nisannya, ada tanda batunya, ada segala macamnya, bahwa ini adalah kuburan, maka haram sholat di situ. Haram hukumnya sholat di perkuburan, karena itu bukan tempat sholat. Dan bukan alasan karena najasah, bukan alasannya karena najis, tetapi karena merupakan jalan kepada kesyirikan, merupakan jalan kepada pengagungan kuburan nantinya. Maka semua pintu-pintu kesesatan ditutup oleh Rasulullah SAW. Semua pintu-pintu yang membawa kepada kesyirikan ditutup dan dinyatakan jangan sholat di kuburan dan jangan sholat menghadap kuburan. Allah melaknat Yahudi yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat sholat. Kama sabat al-sahihain. Sebagaimana diriwayatkan dalam dua kitab sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qadima al-Madinah. Lama qadiman nabiyu, ketika datang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-Madinah, datang ke Madinah. Fanazala bi'a'la al-Madinah, kemudian beliau singgah di tempat tinggi atau di daerah tinggi di Madinah. Fi hayyin yuqalu lahum Banu Amr ibn Auf, di kampung yang dijuluki kampung Bani Amr ibn Auf. Faqama an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 14 lailah. Beliau singgah di situ selama 14 hari atau 14 malam. Tuma arsala ila mala'i bani Najjar, kemudian mengutus seseorang untuk menemui beberapa kaum dari kalangan Bani Najjar. Faja'u mutaqallidis suyuf, maka datanglah mereka dengan berselempangkan senjata-senjata mereka. Wa ka'anni anzur ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi, sepertinya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya. Wa Abu Bakar radifahu, dan aku melihat Abu Bakar di belakangnya, dibonceng bersamanya. Wa mala'u bani Najjar haulahu, sedangkan penduduk Bani Najjar berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta alqa bi fina'i Abi Ayyub, sampai Rasulullah sallallahu berhenti kendaraannya di rumah atau di halaman seorang yang dijuluki dengan kunyah Abu Ayyub. Wa kana yuhibbu an yusalli haitsu adrakathu as-salah, dan Nabi suka untuk salat di mana dia terkena waktu salat, di situ dia salat. Ini datang waktu salat di mana? Di situ dia salat. Ini Rasulullah SAW suka untuk seperti itu. Dimanapun datang waktu salat, maka di situ beliau salat. Ternyata adrakathu shalah, datang waktu salat dalam keadaan beliau di halaman rumahnya Abu Ayyub. Wa yusalli fi marabidil ghanam, maka beliau salat di tempat kambing atau di dekat kambing-kambing Abu Ayyub. Wa anahu amara bi bina'il masjid, kemudian Nabi memerintahkan untuk membangun di halaman tersebut masjid. Fa arsala ila mala'i bani Najjar. Faqala, kemudian Rasulullah mengutus seseorang untuk memanggil Bani Najjar dan dikatakan kepada mereka, "Ya Bani Najjar, wahai Bani Najjar, taminuni bihaitikum hadza." bantulah aku, dukunglah aku dengan tembokmu ini. Ya, ini minta diperluas sampai ke tempatnya Bani Najjar. Qalu la wallahi ma natlubu zamanahu illa ilallah. Nabi menyatakan dengan kalimat saminuni. Saminuni itu bukan minta bantuan kosong, tetapi minta juallah untuk kami, begitu maknanya. Karena kalimat saminuni dari kata saman. Saman itu maknanya harga. Wahai Bani Najjar, hargailah daerahmu ini, tanahmu ini yang ada batas tembok ini, hargai berapa? Kita akan beli. Maka kata Bani Najjar, la wallahi, tidak demi Allah. Mana tulubu zamanahu illa liillallah. Kami enggak akan mengambil harganya dan kami enggak akan menentukan harganya kecuali kami akan mendapatkan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak mau untuk menjualnya tetapi memberikannya sebagai waqfan lillah, sebagai wakaf. Aku berikan untuk Allah. Tidak perlu dibayar. Demikian kata Bani Najjar. Fakana fihi, ini riwayat disebutkan fi sahihain, dalam dua kitab sahih, untuk menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membangun masjidnya di atas bekas kuburan musyrikin yang dipindahkan. Fakana fihi ma aqulu lakum, maka di dalamnya apa yang aku sudah katakan kepada kalian. Apa itu? Kuburul musyrikin. Di sana ada kuburan orang-orang musyrik. Wa fihi kharibun, dan padanya sudah ada kerusakan-kerusakan pada kuburan itu. Wa fihi nakhlun, dan padanya ada pohon-pohon kurma. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi quburil musyrikin fanubishat, maka Nabi memerintahkan terhadap kuburan musyrikin untuk dibongkar dan dipindahkan. Kalimat nubishat dari kata nabish, maknanya nabish adalah dibongkar, diambil sisa-sisanya, tulang belulangnya, dipindahkan ke tempat lain. Thumma bil qaribi fasuwiyat, kemudian tembok-tembok yang rusak diperbaiki. Wa bin nakhli faquti'a, sedangkan pohon-pohon kormanya ditebang. Fasaffun nakhla qiblatal masjid, kemudian nakhl tadi dijadikan sebagai pagar di arah kiblat. Jadi arah kiblatnya bukan seperti kalian gini, tembok gini, tetapi kayu-kayu pohon korma di depannya. Kiblatal masjid, di arah kiblat masjid. Kalimat safu yang ini dibariskan kayu-kayunya di arah kiblat masjid. Waja'alu idadataihi al-hijarah, dan dijadikan ujung-ujungnya dengan batu. Waja'alu yanquluna as-sakhr, mulailah mereka memindahkan batu-batuan untuk membuat tembok di kanan dan kirinya. Wa hum yartajizuna, dan mereka dalam keadaan mendendakan syair-syair. Wa dzakara al-hadis, dan disebutkan hadisnya secara panjang, kisah tentang dibangunnya masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang menjadi syahid, yang menjadi bukti pada pembahasan kita bahwa di situ disebut wa fihi kuburul musyrikin wa fihi kharibun wa fihi nakhl. Ada tiga di sana perkara. Ada kuburan musyrikin, ada reruntuhan bangunan, dan ada nakhl. Pohon kurma. Perintahkan kuburan untuk dibongkar, dipindahkan tulang belulangnya. Diperintahkan pohon kurma untuk ditebang, dan diperintahkan sisa-sisa bangunan untuk dirasakan. Berarti dalil bahwa Rasulullah SAW membangun masjidnya di bekas kuburan musyrikin dan tanahnya tidak diganti. Ini sebagai dalil bahwa yang sudah menjadi tanah dari jasad-jasad manusia, maka hukumnya hukum tanah. Hukum tanah, tahur. Hukum tanah, tahur. Wa minha, alasan ketujuh. Anna fitnata syirk bisalati fil quburi wa musyabahati 'ibadil awthan a'dham bikathir min mafsadati shalati ba'da al-'ashr wal fajr. Yang ketujuh, bahwa fitnah kesyirikan dengan salat di perkuburan dan fitnah penyerupaan dengan penyembah-penyembah berhala itu lebih besar, bikathir, bikathir yang berlipat-lipat, lebih besar berlipat-lipat daripada rusaknya sholat, fitnahnya sholat setelah asar dan setelah fajar. Perhatikan alas ketujuh ini. Larangan sholat ba'dal asr, khususnya ketika dekat maghrib, dan larangan sholat ba'dal fajar, khususnya ketika matahari hampir terbit, dilarang. Haram hukumnya. Apa hukumnya sholat ketika matahari terbit? Haram. Apa hukumnya sholat ketika matahari terbenam atau hampir terbenam? Haram. Kenapa diharamkan? Disebutkan dalam riwayat-riwayatnya sangat jelas. Karena itu adalah waktu-waktu sholatnya orang-orang ajam. Ajam selain Islam. Karena itu waktu sholatnya orang-orang selain Islam, yaitu para penyembah-penyembah matahari. Sebagaimana di Jepang, dan yang sejenisnya para penyembah matahari, atau para penyembah dewa matahari, mereka ibadahnya ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Dan Jepang punya upacara sendiri ketika matahari terbit, matahari terbenam. Maka Rasulullah SAW melarang, wahai kaum muslimin, jangan kalian menyerupai mereka. Jangan menyerupai musyrikin. Jangan menyerupai para orang-orang ajam yang menyembah matahari, yang menyembah dewa matahari. Kalian jangan sholat di waktu-waktu tersebut. Jangan sholat ba'dal fajr dan jangan sholat ba'dal asr. Jangan sholat ketika hampir terbit dan jangan sholat ketika hampir terbenam. Berarti apa ilat alasan larangannya? Alasan larangannya? Menyerupai musyrikin. Baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sekarang kita tanya. Orang yang sholat di kuburan. Saya sholatnya untuk Allah, bukan untuk kuburan. Allahu Akbar, di hadapannya kuburan. Ada batu nisannya segala macam. Bukankah menyerupai musyrikin yang menyembah Latta? Latta itu adalah berhala dalam bentuk kuburan. Silakan baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari. Silakan baca tafsir-tafsir para ulama ketika menafsirkan ayat afara'aitumul lata wal uzza. Tidakkah kalian melihat Latta dan Uzza, dan manat yang ketiganya? Disebutkan oleh Ibnu Katsir dengan nukilan-nukilan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Latta adalah sakhratan bayda murabba, bahwa Latta adalah batu kotak putih yang diletakkan di kuburan orang saleh yang dermawan. Maka mereka berduyun-duyun datang ke kuburan tersebut untuk i'tikaf di sana sebelum i'tikaf di Arafah. Berarti mereka sholatnya, sujudnya, rukuknya, doanya, ibadahnya menghadap kuburan Latta. Taib, sekarang apa bedanya orang yang sholat menghadap kuburan dengan orang yang sholat ketika matahari terbit dan matahari terbenam? Kedua-duanya menyerupai musyrikin. Yang satu menyerupai musyrikin penyembah kuburan, yaitu musyrikin Arab dulu, jahiliyah. Yang satu menyerupai musyrikin penyembah matahari. Alaysa kadzalik? Sekarang kita tanya lagi. Kalau menyerupai, sama-sama menyerupai musyrikin, ayyuhuma a'dham musyabahatan? Mana yang lebih mirip penyerupaannya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang lebih mirip penyerupaannya adalah yang sholat di kuburan. Lebih mirip penyerupaannya. Bikathir, a'zam bikathir. Penyerupaannya berlipat-lipat kali, sekian kali banyaknya. Daripada penyerupaan orang yang sholat ba'da al-asr dan sholat ba'da al-fajr. Kenapa? Mereka sholat kadang-kadang dalam keadaan belum terlihat mataharinya. Karena ba'dal fajr, hampir terbit, belum terbit salat. Itu sudah dilarang. Mataharinya belum terlihatan dan dia tidak menghadap langsung. Tidak menghadap matahari langsung, menghadap rumahnya, tembok rumahnya, tidak melihat matahari sama sekali. Iya kan? Dia salat di kamarnya, tetapi di jam-jam mau terbitnya matahari. Dia enggak melihat langsung matahari, tetapi sudah dilarang, haram, karena waktu kamu salat sama dengan waktu mereka salat. Waktu kamu sholat ketika terbit matahari dan waktu mereka sholat adalah ketika terbit matahari. Sedangkan yang sholat menghadap kuburan, betul-betul langsung melihat kuburan, dalam keadaan betul-betul langsung berhadapan dengan kuburan, dalam keadaan hatinya terkait dengan kuburan kadang-kadang. Kenapa? Karena ini kuburan orang soleh, maka tempat ini mulia. Kalau saya sholat di sini, niscaya saya akan mendapatkan sesuatu kehusuan yang lebih daripada sholat di masjid. Musyabahatuhu bil musyrikin a'zam wa a'zam bikathir. Penyerupaannya lebih besar berlipat-lipat kali daripada penyerupaan ini. Penyerupaan orang yang sholat ketika hampir matahari terbit. Lihat, kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim. Fitnah tasyirki, fitnah kesyirikan. Dengan salat fil kuburi, dengan salat di kuburan. Wa musyabahatu ubadil awthan. Dan penyerupaan para, atau menyerupai para penyembah awthan, para penyembah berhala. Itu a'zam bikathir, lebih besar berlipat-lipat kali daripada kerusakan orang yang sholat ba'dal asri dan ba'dal fajri. Fa'idha naha an dhalika saddan lidzari'ah at-tashbih. Kalau dilarang yang demikian karena saddan lidzari'ah, karena menutup pintu penyerupaan dengan musyrikin. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka orang itu termasuk golongan kaum tersebut. Allati la takhtur bi balil musalli. Orang yang salat ba'dal fajr dan ba'dal asr dilarang. Saddan lidzari'ah, karena menutup pintu kejelekan. Kejelekan apa? Dzari'ati tasybih, jeleknya penyerupaan. Allati la takhtur bi bal, yang hampir-hampir tidak terpikir di benak mereka-mereka yang salat ketika itu. Hampir-hampir tidak terpikir di benak orang-orang yang sholat ketika itu. Orang yang sholat ba'dal asr atau sholat ba'dal fajr. Kira-kira ketika mereka sholat, apakah terpikir tentang matahari? Sama sekali tidak. Apakah hatinya berkait dengan matahari? Sama sekali tidak. Apakah menganggap perbedaan waktu itu waktu yang lebih istimewa daripada waktu lain? Sama sekali tidak. Tapi dilarang. Sekarang bandingkan dengan orang yang sholat di kuburan. Kamu sholat di kuburan atau si fulan sholat di kuburan. Di kuburan mana kamu sholat? Oh, saya sholatnya di kuburan fulan. Kuburan wali min awliya'illah. Kuburan wali dari wali-wali Allah. Jawaban ini menunjukkan, kalau orang itu menganggap tempat itu lebih istimewa daripada tempat lain, karena ada kuburan wali. Dan menganggap kuburan tersebut memiliki sesuatu daripada kuburan yang lain. Beda kan dengan orang yang sholat tadi di waktu terbit matahari dan terbenam matahari. Dalam keadaan gak kepikir matahari sama sekali. Sudah dilarang. Apalagi sholat menghadap kuburan yang hatinya berkait dengan kuburan. Ini tempat-tempat istimewa. Tempat kuburan habib. Kuburan wali. Kuburan ini kuburan-kuburan orang-orang yang thayyib, orang yang tahirin. Astagfirullahaladzim. Tentunya a'zam wa a'zam. Maka musyabahatuhu, maka penyerupaannya lebih besar. Fa kaifa bihadhihi dzari'ah al-qaribah allati katsiran ma tad'u sahibaha ila syirki wa du'a'il mauta. Maka bagaimana kalau dibandingkan dengan kejelekan yang sangat dekat? Allati katsiran ma tad'u, yaitu kejelekan yang seringkali mengajak pelakunya kepada kesyirikan. Seringkali mengajak pelakunya kepada doa il mauta, untuk berdoa kepada si mayit. Ketika sholat, begitu sujud, ingatnya kepada kuburan tadi, karena kepalanya sudah hampir nempel di kuburannya. Ya wali fulan, tolong sampaikan kepada Allah. Mulai. Yang dipanggil bukan Allah, yang dipanggil si mayit. Ya habib fulan, ya wali fulan, ya syekh fulan. Loh, tapi kan aku cuma minta untuk disampaikan pada Allah. Walaupun kamu cuma minta disampaikan, itu namanya minta. Minta pada selain Allah namanya doa pada selain Allah. Doa pada selain Allah syirik. Ya, tapi cuma minta penyampaian. Minta penyampaian ataupun minta pengalihan, itu namanya minta. Dan minta itu bahasa Arabnya da'a ya da'u. Dan kamu ketika sujud, bukan berdoa pada Allah, tapi meminta kepada si mayit. Wahada syirik. Maka sungguh orang yang sholat menghadap kuburan, penyerupaannya, tasyabuhnya dengan musyrikin lebih besar daripada yang sholat ba'dal asr, ba'dal fajr. Ba'dal asr, ba'dal fajr dilarang. apalagi sholat menghadap kuburan, lebih-lebih dilarang lagi. Wajar kalau Nabi sampai melaknatnya, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, semoga Allah melaknat Yahudi menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat sujud, tempat sholat. Bahkan kadang mengajak pelakunya untuk istighatsatihim, beristighatsah meratap pada si mayit, wa talabil hawaij minhum, atau meminta hajat-hajatnya dari mereka, dari si mayit-mayit tadi. Wa'tiqad anna salah inda quburihim afdal minha fil masjid. Bahkan kadang mengajak pelakunya untuk meyakini, i'tiqad, anna salah inda quburihim, bahwa salat di kuburan mereka lebih afdal daripada salat di masjid. Ini sudah dal, sudah sesat. Masjid yang dibangun untuk salat dikatakan kalah keutamaannya dengan kuburan yang dilarang sholat di situ. Membalik agama. Merubah, memutar balik din. Wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya yang terjadi karena sebab sholatnya mereka di kuburan-kuburan orang saleh. Mimma huwa muhaddah zahiratal muhaddah zahirah lillahi wa lirasulih. Dan lain-lainnya dari perkara-perkara yang merupakan penentangan. Muhadah, penentangan. Dan lain-lainnya dari perkara-perkara yang merupakan penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Zahirah ini terang-terangan. Muhadah, zahirah, penentangan terang-terangan terhadap Allah dan Rasulnya. Fa'ayna ta'lil binajasatil buq'ah. Maka kita tanyakan sekarang, mana alasan kalau dilarangnya sholat di situ karena najasah, karena najis, itu di mana? Aina hadhi min hadhil mafsadah? Di mana masalah najasah bandingannya dengan kerusakan-kerusakan besar tadi? Kerusakan syirik, kerusakan bid'ah, kerusakan memutarbalikkan agama dengan masalah najasah. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih a'zham? Kira-kira dilarangnya orang sholat di kuburan, apakah karena najasah atau karena perkara-perkara besar tadi? Tentunya karena perkara-perkara besar tadi. Wa mimma yadullu ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qasada man'a hadhihi al-ummah min al-fitnah bil qubur kama ftutina biha qaum nuuh wa man ba'dahum. Dan di antara apa yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memaksudkan terhadap umat ini ketika melarang orang salat di kuburan adalah karena khawatirnya fitnatul kubur, karena khawatirnya fitnah kuburan, yakni terfitnah dengan kuburan-kuburan sebagaimana terfitnahnya dulu kaum Nuh alaihi salam, yang menjadikan orang-orang solehnya kemudian dibikin patung-patungnya, dibesarkan peninggalan-peninggalannya dan seterusnya. Wa minha, alasan ke-8, annahu la'ana al-muttakhidina 'alaiha al-masajid. Alasan ke-8, Nabi melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat sujud. Walau kana dzalika li'ajli najasah, la'amkana an yattakhidha 'alaiha al-masjid ma'a tatbiniha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau saja mereka membangun masjid di kuburan tersebut, maka memungkinkan mereka untuk membangun masjid di atas kuburan. Ma'atatiniha bitinin tahir. Bisa dia membangun masjid dengan menutupnya dengan tin. Tatin jadi tin. Tin itu tanah liat. Ditutup dengan tanah liat yang suci, yang tahir, sampai kemudian kering menjadi seperti semen. Menjadi seperti tehel kalian ini. Tidak kalah bagusnya, halus. Mereka biasa bikin dari tin, dari tanah liat. Fatazulul la'nah, kalau dilaknatnya karena najis, maka niscaya mereka akan membangun masjid dengan dilapisi tinin tahir, dilapisi dengan tembikar-tembikar yang suci, dilapisi dengan tehel-tehel yang suci. Selesai, selamat dari laknat. Tentunya pendapat seperti ini batilun qat'an. Batil secara qat'i. Karena Nabi SAW tidak menyatakan pakai tin atau tidak pakai tin, dilapisi atau tidak dilapisi. Rasulullah menyatakan la'anallahu al-yahud. Semoga Allah melaknat Yahudi karena menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Atau ucapan Rasulullah melaknat siapapun, bukan hanya Yahudi, siapapun yang menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat-tempat sholat. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Kita berlindung kepada Allah SWT dari kesesatan, dari penyimpangan. Assalamualaikum. Subhanakal bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.